لا يفسر الآيات هذا جميع بين الخلائق والأمر بين الخلق والأمر di dalam hal ini terkumpul antara penciptaan dan perintah. قد استوى الله العظيم على سرير الملك. Allah subhanahu wa ta'ala telah bersemayam di atas arsy. Sarirul mulk, yudabbirul umur fil alamil ulawi wassuflawi. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh perkara baik di langit maupun di bumi, di alam yang atas maupun yang bawah. Wa yakhluq wa yarzuq. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki, menciptakan, memberikan kekayaan, memberikan kemiskinan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa yarfa'u aqwaman wa yadh'u akharin, mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan derajat suatu kaum. Wa ya'izzu wa yadhil, memuliakan suatu kaum dan merendahkan suatu kaum. Wa yakhfad wa yarfa', merendahkan, menghina satu kaum dan mengangkat derajat satu kaum. Wa yuqirul asarat wa yufarrijul kurubat. Juga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan, mengangkat segala bentuk kurubat, hal-hal yang genting sifatnya, hal-hal yang mendesak, hal-hal yang susah. Wa yanfadul aqdar fi awqatiha allati sabaqa laha ilmuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir-takdir, ketentuan yang sudah pada waktunya, yang sudah diketahui oleh Allah ilmunya. Wa jara biha qalamu, dan penanya selalu menulis, sudah ditulis. Wa arsal malaikatahul kiram, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengutus malaikat-malaikatnya yang mulia. Diutus oleh Allah. Ditadbir maja'alahum ala tadbirih. Untuk mengatur sesuai dengan pengaturan Allah. Semua di atas kendali, pengaturan, penciptaan, kehendak seluruhnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasha'una illa yasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Artinya kehendak hambanya di bawah pengaturan kehendak Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini seluruhnya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.